وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan لِيَوْمٍ عَظِيمٍ, pada suatu hari yang besar. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Yaitu kitab yang berisi catatan amal. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan. الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينَ. Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam 'illiyin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ. Dan tahukah engkau apakah iliyin itu? كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Yaitu kitab yang berisi catatan amal. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.